bergema suara takbir di angkasa. Selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, pulangnya anakmu di pagi yang murni. Kasihmu seharum kasturi melambai anakmu kembali. Dalam dakapan keheningan maya, pertemuan yang menyentuh di jiwa. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bakti. Doamu teriring selalu, semoga bertemu kembali. Bergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, pulangnya anakmu di pagi yang murni. Harum kasturi melambai anakmu kembali. Dalam dakapan keheningan maya, pertemuan yang menyentuh di jiwa. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bakti. Doamu teriring selalu, semoga bertemu kembali. Pulanglah di